Saatnya berita siang. Assalamualaikum Sudarlun, berita siang edisi hari ini Minggu 9 April 2017 dibacakan Ardiansyah dan Fia Artiga. Senator asal Aceh malu DPD selalu pertontonkan konflik internal. Ketua DKPP setuju sidang Ahok ditunda setelah Pilkada DKI. Istana tegaskan belum ada rencana perombakan kabinet. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Lok Semame. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Aceh, Fahrul Razi berharap seluruh anggota DPD dapat kembali bersatu pasca kisruh di internal lembaga itu. Menurut dia, polemik yang sempat terjadi telah usai. Kompas.com melansir. Fahrul mengatakan DPD selalu mempertontonkan wajah murung kepada rakyat dengan konflik internal yang tidak pernah selesai. Ia mengaku cukup jenuh dengan kondisi internal DPD yang tidak pernah lepas dari kekacauan. Karena itu setelah konflik di dalam proses pemilihan pimpinan baru, sebaiknya seluruh anggota kembali bersatu. Ia mengajak DPD menggalang kekuatan daerah dengan memperjuangkan kepentingan daerah. Fahrul menambahkan konflik antara kelompok pro dan kontra perubahan di DPD telah menyeret lembaga tersebut dalam konflik internal yang berkepanjangan. Konflik tersebut telah mengalihkan banyak energi DPD untuk menyelesaikan persoalan internalnya. Karena itu sekarang DPD harus kembali membangun citra positifnya di hadapan masyarakat untuk mendapat dukungan publik. Sudarlun, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu DKPP Jimli Asidiki menyetujui bila sidang pembacaan tuntutan terhadap terdakwa kasus dugaan penodaan agama Basuki Cahyapurnama atau Ahok ditunda. Kompas.com melansir. Untuk diketahui, pembacaan tuntutan terhadap Ahok akan berlangsung pada 11 April 2017. Namun dengan alasan keamanan, Polda Metro Jaya meminta agar pembacaan tuntutan dilangsungkan setelah 19 April 2017, yakni setelah pilkada di putaran kedua selesai. Jimli mengatakan dirinya setuju sidang Ahok ditunda agar pilkada bisa dilaksanakan dengan tenang. Menurutnya jadwal sidang dapat ditunda hingga penetapan Gubernur DKI Jakarta. Hal itu diperlukan untuk membuat situasi kondusif sebelum penggunaan hak politik warga Jakarta. Jika pembacaan sidang sesuai dengan rencana awal, Jimli menduga akan terjadi kerawanan dari demonstrasi. Penundaan jadwal sidang tidak dimaksudkan untuk membela salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta. Sudarlun, Istana Kepresidenan Republik Indonesia menegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada rencana pergantian posisi menteri atau perombakan kabinet. Kompas.com melansir. Sudarlun, Staf Khusus Presiden Johan Budi mengatakan dirinya telah menanyakan langsung kepada Presiden mengenai isu adanya sejumlah pergantian menteri. Dengan tegas Presiden menyampaikan bahwa hingga saat ini tidak ada reshuffle kabinet. Namun tidak menutup kemungkinan perombakan bisa dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja menteri. Johan hanya mengkonfirmasi bahwa rencana perombakan kabinet belum akan dilakukan hingga batas waktu yang tidak diketahui. Sebelumnya, santer diberitakan Presiden akan kembali merombak kabinet menyusul berbagai perkembangan peta politik yang terjadi beberapa waktu terakhir. Sudarlun, kelompok penyerang polisi di Kabupaten Tuban, Jawa Timur Sabtu siang kemarin melepaskan tembakan dari dalam mobil. Akhirnya terjadi baku tembak antara kelompok tersebut dan petugas gabungan TNI serta Polri. 6 orang tewas dalam baku tembak itu. Kompas.com melansir. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Frans Barung Mangera mengatakan sebelum masuk ke kawasan hutan di kawasan Kecamatan Jenu, kelompok penyerang polisi itu menaiki mobil yang dicurigai polisi lalu lintas. Namun tiba-tiba dari kaca mobil mereka mengeluarkan senjata api dan menembaki polisi lalu lintas. Mobil sempat dikejar lalu berhenti, semua penumpang kemudian keluar dan lari ke arah perkebunan warga. Saat itulah polisi berkoordinasi dengan TNI melakukan pengejaran. Pengepungan berhasil dilakukan dan 6 orang tewas tertembak. Menurut Franz, ada satu dari kelompok tersebut yang berhasil diamankan hidup-hidup. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederulun, tim gabungan Lombok International Airport berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 23.140 ekor bayi lobster di Bandara Lombok, NTB, Sabtu kemarin. Detiknews.com melansir. General Manager Lombok International Airport, I Gusti Ngurah Ardita, mengatakan digagalkannya penyelundupan bayi lobster ini setelah Amrudin, 42 tahun, diduga sebagai kurir, akan melakukan check-in di Bandara Lombok sekitar pukul 06.00 WITA. Saat melakukan pemeriksaan, petugas curiga dengan 2 buah koper yang dibawa Amrudin sehingga melakukan pemeriksaan. Dalam 2 koper ini, petugas menemukan puluhan ribu ekor bayi lobster yang telah dikemas di dalam plastik berisi dakron, air, dan oksigen. Untuk mengelabui petugas, kemasan baby lobster tersebut ditutup dengan pakaian. Nilai total baby lobster tersebut mencapai 1,6 miliar rupiah. Menurut hasil penyelidikan sementara, bayi lobster ini diduga berasal dari perairan di wilayah selatan Lombok dan perairan selatan Sumbawa. Rencananya bayi lobster ini akan dibawa oleh pelaku ke Batam. Syederulun, Ditres Narkoba Polda Riau telah mengamankan 2 kurir sabu, 40 kg, dan 160 ribu butir ekstasi. Polres Bengkalis kemudian melakukan pengembangan atas penangkapan itu dan berhasil mengamankan 1 orang dalam jaringan yang sama. Detiknews.com melansir. Tersangkanya adalah Eri Kusnadi, warga Jalan Madrasah Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Eri alias Eri Jack selama ini berperan sebagai nelayan yang terlibat dalam bisnis narkoba. Ia ditangkap tim Polres Bengkalis atas pengembangan terhadap 2 tersangka narkoba yang disita sebanyak 40 kg dan 160 ribu butir pil ekstasi oleh tim Polda Riau. 2 orang kurir tersebut mengaku mendapatkan barang haram itu dari Eri. Paur Humas Polres Bengkalis Ibda Zulkifli mengatakan tersangka Eri ditangkap di rumahnya dan sempat berusaha bersembunyi pada Sabtu kemarin. Dari tangan tersangka Eri diamankan barang bukti 12 gram sabu dan uang sebanyak 1,6 juta rupiah. Dalam pemeriksaan, ia mengaku mendapatkan narkoba tersebut dari rekannya warga Malaysia bernama Zaidi. Saat ini tersangka Eri diamankan di Polres Bengkalis. Syederulun, Unit Pidana Umum Satuan Reskrim Polresta Palembang meringkus Ari Chandra, 34 tahun, satu dari 3 pelaku begal yang meresahkan warga Palembang, Sumatera Selatan. Dari tangan pelaku turut diamankan 2 buah senjata tajam jenis pisau dan parang yang digunakan untuk mengancam korbannya di bagian leher, serta 1 unit kendaraan hasil pembegalan. Detiknews.com lansir. Kapolresta Palembang Kombes Wahyu Bintoro mengatakan pelaku memang sering meresahkan warga. Dalam menjalankan aksi, pelaku yang merupakan pengangguran ini akan mengincar pengendara wanita yang melintas di kawasan Sukaramai, Palembang. Saat kondisi jalan sunyi, para pelaku langsung memepet kendaraan dan menodongkan senjata tajam ke bagian leher korban, bahkan tidak segan-segan melukai korbannya yang melakukan perlawanan. Saat dilakukan penangkapan di samping toko Alfamart Jalan Kolonel Burlian, kilometer 7,5 Sukaramai, Palembang, pelaku sempat melakukan perlawanan hingga akhirnya berhasil dibekuk petugas. Selain Ari, saat ini polisi menetapkan 2 orang pelaku lain berinisial Agi dan YN yang merupakan pelaku wanita yang masuk DPO, di mana keduanya merupakan kawanan pelaku dan menjadi penadah kendaraan hasil begal. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Minggu 9 April 2017. Berita sore Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Darun, wassalam.